kali ini akhir, gak kepikiran tertiram hatiku. Hatiku lumkrah, merko kahanan kupura, coba tailing lorong ning aku. Yen kue tresno, malah saiki